Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua hadis daripada bab Husnul Malakah atau Husnul Milkah. Naam. Man yahfaz al-hadis? Man yahfaz al-hadis? Hudzaifah, ma? Indak? يلا بسم الله. إسرائيل عن الأعمش barakallahu fiik. Tayyib. Man akhar? Ahmad dulu. Fadhal Ahmad. Haddatsana Muhammad. عن أبي وائل عن عبد الله عن علي رضي الله عنه بارك الله فيك. تفضل أرمن. عن علي رضي الله عنه بارك الله فيكم. طيب maksud daripada bab man yadhkur lana ما المقصود من هذا الباب؟ باب حسن الملكة. نعم إقبال، apa maksudnya? نعم. نعم إقبال، تفضل. ها؟ memperbaiki sikap terhadap budak yang dimilikinya. Nah, tapi setidaknya pada hadis Abdullah, telah lalu kami sampaikan ketika disebutkan Abdullah begitu saja berarti siapa? Abdullah siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, tapi setidaknya pada hadis ini ada tiga amalan yang disyariatkan. Naam. Nah, Hamzah. Apa saja? Yang pertama mendatangi undangan ijabatu da'wah. Kemudian yang kedua secara mutlak. Mendatangi undangan secara mutlak apa ada perinciannya? Boleh semuanya? Apa wajib semua kita harus hadiri undangan? Naam. Barakallahu fiik. Yang kedua, tidak menolak hadiah. Naam. Yang ketiga, tidak memukul kaum muslimin, dan ini adalah wajhu syahid. Artinya inti dimasukkannya hadis ini pada bab, pada potongan ini, la tadribu al muslimin. Tayyib. Umam. Hendak. Dari sisi mana? Jangan kalian memukul kaum muslimin. Kaitannya dengan bab memperbaiki sikap terhadap apa yang dia miliki daripada budak. Kaitannya apa? Nah. Baik, Abdul Razak, mana Abdul Razak? Aina Abdul Razak? At, kaitannya apa? Bab ini dengan hadis la tadribu al-muslimin. Jangan kalian pukul kaum muslimin. Kaitannya dengan budak apa? Nah. Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah itu. Di siapa namanya Abdullah? Yang dari Malang itu. Siapa namanya? Hah? Yasir, Abdullah Yasir. Ada Abdullah Yasir. Tayyib, pagi. Nah, Sa'di, kaitannya apa? Naam, tidak menyiksa budak. Budak juga apa? Manusia. Nah, itu kaitannya. Budak juga manusia. Sedangkan kita dilarang untuk menyiksa kaum muslimin. Kemudian, la taruddu al-hadiyah. La taruddu al-hadiyah. Jangan kita menolak hadiah. Artinya di antara perkara yang disyariatkan adalah saling memberikan hadiah. yang dimana pelakunya akan mendapatkan pahala karena yang pertama menerapkan sabda Nabi SAW, tahadu tahabu, kemudian yang kedua dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka yang saling memberikan hadiah karena Allah akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, apakah secara mutlak seluruh hadiah kita terima? Nah, Iban, antum teriak-teriak di sini lebih ana senang daripada antum teriak-teriak di luar tidak ada arahnya kemana, ngomong yang tidak jelas semua. Ya, kullukum. Di sini antum sampaikan sekarang, tunjukkan, buktikan. Ya, ngomong yang keras. Baru rejal. Ha, Iban. Ahmad, Ahmad Yono. Boleh semua hadiah kita terima? Tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Hah? Ada maksudnya? Apa maksudnya? Barakallahu fiik. Apa maksudnya? Tayyib, hadiah yang di sana ada indikasi bahwasanya hadiah tersebut ingin diberikan karena satu dari pekerjaannya dia. Yang telah lalu bahwasanya hadiahul ummal ghulul. Ya, dilarang. Ala kulli hal. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ini sahih dengan syawahid, artinya ada hadis yang lain yang menguatkan, ada indikasi Mughirah lemah, begitu juga Ummu Musa. Ya, namun di dalam hadis yang lain menguatkan ya, dengan lafaz yang hampir sama. Ya. Wasiat Rasulullah SAW, as-salah as-salah. Ya, kemudian bertakwalah kalian terhadap budak-budak kalian. Wa ma malakat aymanukum, yaitu budak-budak yang kalian miliki. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan mulkul yamin, kepemilikan al yamin. Ini budak, artinya budak. Yamin artinya jiha, ya arah, arah ke arah kanan. Ya, fa dikatakan mulkul yamin tashrifan lahum, ya, dalam rangka memuliakan mereka karena mereka manusia. Ya, mereka manusia, mereka sholat, mereka puasa, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, maka diberi nama mulk al-yamin, yaitu budak yang sebelah kanan mungkin bahasa kita. Ini dalam rangka memuliakan mereka sebagai manusia. Manusia ini mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik itu budak ataupun hur. Memang budak ini dimiliki oleh tuannya. Ya. Hur dia berbeda. Dia bebas, tidak bukan dimiliki siapa siapa saja. Namun kedua-duanya manusia, selama masih melekat padanya nama manusia, maka Allah pun memuliakannya. Ya, tidak boleh dizalimi, tidak boleh disakiti, tidak boleh dijatuhkan harga dirinya dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan kemuliaan manusia bahkan setelah meninggal pun. Ya, setelah meninggal pun manusia juga tidak boleh disakiti. Oleh karenanya ketika memandikan orang meninggal itu dengan cara yang baik, dengan lemah lembut dan seterusnya. Ya, manusia punya kemuliaan hayyan wa mayyitan, dalam keadaan hidup dan mati. Ya. Sampai budak diberi nama dengan nama yang mulia. Ala kulli hal. Naam. Baik, selanjutnya Fadhal, man yaqra? Abdullah Aceh, ikra, irfa' sautak. Bismillah. Naam. Hadis selanjutnya yaitu pada bab su'il milkah atau su'al malakah. Nah, ini lawan kata sebelumnya. Pada bab sebelumnya husnul malakah yang artinya sikap yang baik yang harus kita terapkan terhadap apa yang kita miliki daripada budak-budak. Pada bab ini beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tercelanya perbuatan jelek yang dilakukan seseorang terhadap apa yang dia miliki daripada budak, dan telah lalu selain budak pun demikian yang dia miliki dikiaskan dengan ini daripada kendaraan-kendaraannya dan apapun itu yang dia miliki, ya. Kita dituntut untuk memperbaiki sikap kita, dan sebaliknya ketika kita tidak memperbaiki sikap terhadap apa yang kita miliki, maka tercela perbuatan tersebut. Dan beliau memasukkan hadis, qala haddatsana Abdullah bin Shalih, Syekhul Bukhari, qala haddatsani Muawiyah bin Shalih, an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, an abihi, ya, dari bapaknya Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Bapaknya adalah Jubair bin Nufair bin Malik bin Amir. Beliau masyhur bil ilm. Qala ana bi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Fa nastafid, ya, dari periwayatan ini Abdurrahman bin Jubair bin Nufair meriwayatkan dari bapaknya. Ya, kita mengambil faedah dari periwayatan ini bahwasannya amat sangat penting untuk kita sesekali menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, baik bapak ataupun ibu, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh salafuna saleh, sering kita jumpai periwayatan-periwayatan dari bapak ke anak kemudian ke cucunya dan seterusnya. Artinya ini daripada barokah ilmu, dan ini adalah amal jariah yang terus menerus mengalir, tidak berhenti. Sebagaimana disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, amalan seseorang akan terputus kecuali tiga, di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW, waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, ya. Dia ada di kuburnya, dia telah meninggal, namun dia mendoakannya terus. Begitu juga ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dia sampaikan kepada anaknya, anaknya pun jadi baik, yang kemudian anaknya menyampaikan terus, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, di samping kita dituntut untuk mendidik anak dan keluarga kita, ya. Allah menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qala an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, telah lalu siapa Abu Darda, beliau seorang sahabiyun jalil. Qala annahu kana yaqulu linnas, beliau berkata kepada manusia, menyampaikan kepada manusia. Tentunya apa yang beliau sampaikan bukan dari hawa nafsu. Semua yang beliau sampaikan adalah sesuai dengan apa yang beliau pelajari dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala nahnu a'rafu bikum minal bayatirah biddawab, kami lebih mengetahui terhadap kalian daripada al-bayatirah. Al-bayatirah ini jamak dari baytarah, ya, yang artinya adalah at-tabib, dokter mukhtas bid-dawab, yang memang spesialis mengobati binatang ternak biasanya. Ya, al-bayatirah. Kami lebih tahu, kata Abu Darda, terhadap kalian manusia yang dia hadapi daripada dokter yang mengobati binatang sebagai pasiennya. Artinya apa? Al-bayatirah mereka tahu seluk-beluknya sapi, ketika air matanya keluar terus berarti ini. Ketika lendirnya tidak kunjung berhenti berarti ini. Begitu juga kambing, ketika jalannya mungkin ke arah kanan terus atau tidak beraturan, oh berarti ini sakitnya. Dia tahu, ya. Sebagaimana Abu Darda dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kami pun tahu melebihi mereka para dokter hewan ketika mengobati binatang-binatang yang sakit. Kata beliau, qad arafna khiyarukum min syirarikum, kami pun mengetahui, kata beliau, siapa orang-orang pilihan daripada kalian, daripada orang-orang jelek yang ada di antara kalian. Beliau tahu ini orang yang baik dan orang yang tidak baik. Amma khiyarukum, kemudian beliau memberikan kepada kita apa? Memberikan dan memberitahukan kepada pendengar yang mendengarkan ucapan beliau, dhabit, aturan. Bagaimana sih kita tahu orang yang baik dan yang tidak baik? Qala amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu, orang yang baik, orang-orang pilihan di antara kalian adalah alladhi yurja khairuhu, yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'man syarruhu, dan manusia merasa aman daripada kejelekannya. Manusia merasa aman daripada kejelekannya. Kebaikan yang sifatnya umum, orang yang baik ini selalu bersemangat di dalam melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Mereka adalah orang yang paling tahu bahwasanya Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Mereka tahu itu, makanya mereka mengorbankan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya untuk kebaikan. Ya. Sebaik-baik kebaikan adalah tauhid. Sejelek-jelek kejelekan adalah kesyirikan. Kemudian di bawahnya di sana ada sunnah-sunnah dan amalan-amalan yang baik seperti nafak, memberikan nafkah yang wajib maupun yang mustahab, bertutur kata yang baik, ya, bersikap sabar dan seterusnya daripada kebaikan. Yang intinya diharapkan darinya kebaikan apa saja. Ya. Apa saja yang disyariatkan di dalam Islam. Dan tetangganya atau orang yang dekat dengan dia dan orang yang kenal dengan dia merasa aman dari kejelekannya. Jika tidak, maka bukan orang yang baik dan bukan orang pilihan. Jika orang yang ada di sekitar kita merasa terganggu dengan lisan kita, maka ketahuilah dia bukanlah orang yang baik bagi Anda. Bukan teman yang baik bagi Anda. Ya. Teman yang baik, tetangga yang baik adalah orang-orang yang senantiasa ingin kita baik seperti dia. Apapun yang dia lakukan demi kebaikannya, ini orang yang baik. Ketika saudaranya terjerumus daripada kesalahan, dia mengambil firman Allah, fadzakir, ingatkan. Fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, datang dia. Ya akhi afwan, tadi ana melihat begini begitu. Dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Ketika melihat saudaranya membutuhkan sesuatu yang mungkin kita punya, ya kita datangi. Fadhal ya akhi dipakai. Atau dia datang kepada kita, dia butuh tangga misalnya, atau butuh apa saja, butuh pulpen, butuh kertas, apa saja, ya, kita berikan. Nah, ini orang yang baik. Dia selalu mengedepankan apa yang disabdakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang yang lain. Ini adalah orang yang baik. Qala masyirarukum, orang yang jelek daripada kalian, falladzi la yurja khairuhu, na'udzubillah, yang tidak diharapkan kebaikannya. Artinya orang yang ada di sekitar kita putus asa daripada kebaikannya. Sopo fulan, waduh wis gak kira, putus asa. Ya. Putus asa dari kebaikannya. Fulan, aduh sudah. Ini orang yang jelek. Wala yu'manu syarruh, dan tetangganya atau temannya, orang yang kenal dengan dia, tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Sedikit-sedikit melakukan ini, sedikit-sedikit melakukan itu. Sedikit-sedikit status di WA. Ya. Sedikit-sedikit nyindir temannya. Sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit. Artinya orang lain sudah putus asa, waduh. Allah Allah, mungkin diblokir di HP-nya. Ya, karena sudah tidak berharap kebaikan dari orang ini. Memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutup pintu taubat kepada siapa saja. Namun setidaknya ini jadi kita jadikan patokan. Ya, apan seseorang diketahui kebaikan padanya dan tidak. Ya. فَالَّذِي لَا يُرْجَ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنْ شَرُّهُ وَلَا يُعْتَقُ مُحَرَّرُهُ, dan dia tidak membebaskan budaknya yang telah dibebaskan. Ini maknanya. Apa maksudnya budak yang tetap menjadi budak namun dia sudah dibebaskan? Ini syahidnya. Artinya segi pendalilan hadis ini terhadap bab orang yang jelek itu adalah dia yang tidak membebaskan budaknya dalam keadaan budaknya ini telah bebas. Artinya masih mengekang, masih memukul, masih ini, masih itu, dan sebagainya. Maka ini termasuk su'ul malgah. Ya, termasuk sikap yang jelek terhadap apa yang dia miliki daripada budak-budak. Dan ini adalah syahidnya. Ya, terkait mulkul yamin yang dia miliki ketika dibebaskan. Kemudian dianggap masih miliknya semua apa yang dia lakukan sebagaimana budak. Dipekerjakan sebagaimana budak miliknya. Padahal sudah dibebaskan. Ala kulli hal, hadis yang mulia ini atau athar dari Abu Darda. Ini adalah kalam Abu Darda, dikatakan mauquf kepada Abu Darda, namun asalnya ada di dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah menyatakan, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritakan, bi khairikum min syarrikum, apakah kalian mau aku beritakan orang-orang yang terbaik daripada kalian, daripada yang jelek diantara mereka. Qala khairukum man yurja khairuh, orang yang baik diantara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarruh, dan manusia merasa aman dari kejelekannya. Wa syarrukum, dan orang yang jelek daripada kalian, man la yurja khairuh, siapa-siapa yang tidak diharapkan kebaikan darinya, wala yu'manu syarruh, dan manusia tidak merasa aman dari kejelekannya. Ini adalah asal hadis. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, artinya Abu Darda tidak sendirian menyatakan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada beliau. Di samping beliau menerapkan apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau diberikan kelebihan untuk bisa mengetahui manusia-manusia mana, dari apa? Ya, dari apa yang dipersaksikan, ya, daripada manusia, daripada orang lain. Di dalam satu hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, yushiku an ta'lamu khiyarakum min syirarikum, hampir-hampir kalian tahu orang-orang pilihan daripada kalian, daripada orang-orang yang jelek daripada kalian. Maka para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, dengan apa kita tahu ya Rasulullah? Qala bithana'il hasan, dengan pujian yang baik dari manusia. Artinya manusia ini tahu ini orang baik, ya, ini orang baik. Bithana'il hasan wa thana'as sayyid, dan celaan, dan celaan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, antum syuhada fil ard, dikatakan antum syuhada ba'dukum li ba'din, atau ba'dukum ala ba'din, kalian ini saling menyaksikan satu sama lain, bagaimana fulan ini berbuat jelek, kalian menyaksikan. Ya, artinya dari hadis-hadis ini terdapat isyarat apa yang ditetapkan oleh para a'immatul hadis dari al-jarh wa ta'dil. Ya, dari al-jarh wa ta'dil, celaan dan pujian, di dalam memilah dan memilih hadis-hadis yang dibawa oleh manusia. Ya, karena tidak semua orang yang baik bisa kita terima persaksiannya. Ya, sebagaimana yang ditetapkan, dan ini insya Allah yang sahih, walaupun sebagian ulama tidak berpendapat demikian, namun ini yang terdekat. Al-asl fil muslimina al-jahl wal-zulm, hukum asalnya kaum muslimin ini zalim dan jahil. Kapan dia menyaksikan kebaikannya, diketahui husnus sirah, biografinya baik, akidahnya juga baik, maka dia adalah orang yang baik. Ketika diketahui dia adalah orang yang jelek, maka kita peringatkan dari kejelekannya, atau dinasehati, disampaikan kepadanya, ini yang benar demikian, apa yang antum lakukan ini keliru, apa yang antum lakukan ini salah. Ya, ala kulli hal, maka manusia ini saling menyaksikan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang semakna dengan hadis ini, di dalam hadis Anas, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, inna minan nas mafatihal khair, di antara manusia ada yang menjadi kunci daripada kebaikan, wa maghalik lisyarr, dan penutup daripada kejelekan, wa inna minan nas mafatih asyar wa maghalik lil khair. Dan ada di antara manusia yang menutup pintu kebaikan dan membuka lebar-lebar pintu kejelekan. Ya. Ada di antara manusia, artinya manusia ini ada yang baik, ada yang jelek. Ada orang-orang pilihan, ada orang-orang yang rendahan. Orang yang akhlaknya jelek, orang yang tidak bisa menjaga muruahnya, ini adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang dihinakan. Ya. Maka sekaligus di sini barakallahu fikum, anjuran bagi kita, bahkan motivasi bagi kita untuk kita memperbaiki perjalanan hidup kita, untuk kita memperbaiki akhlak kita, untuk kita memperbaiki akidah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik tadi. Karena apa? Rasulullah SAW dalam hadis Anas tadi menyatakan, fatuba, ya, fatuba liman ja'ala Allah ala yadihi mafatih al khair. Berbahagialah bagi mereka-mereka yang Allah jadikan lewat tangannya pembuka daripada kebaikan. Maka perbaikilah. Tuba qila syajara fil jannah. Dikatakan salah satu nama pohon yang ada di surga. Intinya kabar gembira bagi mereka yang menjadi pembuka daripada kebaikan. Artinya dia senantiasa berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik. Di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat fawaid, di antaranya fadilah daripada Abu Darda yang betul jeli di dalam mengetahui keadaan manusia. Kemudian di sini juga terdapat bahwasanya di sana ada tanda-tanda yang ditetapkan sebagai dhabit atau aturan di dalam mengetahui ini orang baik dan orang yang jelek. Ya. Artinya intinya ketika dia ikhlas, ketika dia ingin segala sesuatunya dibangun di atas kebaikan, maka ketahuilah dia adalah orang yang baik. Dan sebaliknya ketika semuanya ada nilainya, ketika semuanya dianggap ingin cari muka, ingin itu dan lain sebagainya, maka dia orang yang jelek. Dan terus dia mengganggu orang lain. Nah, ini kita jadikan dhabit, aturan. Dan sekaligus di dalam hadis ini terdapat tanbih dari Abu Darda untuk kita memilih teman yang baik. Dan ini kita jadikan apa? Kita jadikan patokan. Kapan kita memilih teman yang baik untuk kita? Yaitu tadi yang disampaikan oleh Abu Darda. Ini adalah perkara yang penting barakallahu fikum. Ya, ikhtiar memilih as-sadiq, ya. Memilih teman dengan teman yang baik. Bagi bapak-bapak, ya, diperhatikan dengan siapa anaknya berteman. Begitu juga diri kita sendiri, hendaknya kita sadar siapa orang yang kita jadikan teman. Apakah dia akan membawa kepada kebaikan atau bahkan sebaliknya akan membuat kita lalai, akan membuat kita semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka agama kita memberikan peringatan, ya, bagi mereka untuk mereka berteman, apalagi mengambil ilmu darinya, ya, apalagi mengambil ilmu darinya. Nas'alullah salamah. Ya. Di dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam mempermisalkan mathalul jalisi salih wa jalisi su, permisalan orang yang duduk dengan teman yang baik dan teman yang jelek. Kahamilil miski, diibaratkan, ini azan sudah? Belum. kahamilil miski, diibaratkan mereka-mereka yang membawa minyak misik, ya, minyak wangi yang harum, wanafikhil kir, dan mereka-mereka yang bekerja sebagai tukang besi, nafikhil kir, yaitu orang yang biasa meniup kir, alat yang digunakan untuk meniup api, ya, sehingga apinya terus hidup. Karena pandai besi dia butuh api untuk membentuk api yang dia, untuk membentuk besi yang dia ingin buat, mungkin dibuat pedang atau dibuat ini, dibuat itu, maka dia membutuhkan api, ya. Maka diibaratkan mereka yang biasa meniup itu tadi, alat itu tadi. Dari mana? Fahamilul miski, kata Nabi SAW, orang yang membawa minyak wangi, imma an yuhdiyaka, imma engkau akan dibuat untuk mengikutinya, ya. Wa imma antabda'a minhu, imma engkau akan membeli minyak daripadanya, wa imma antajida minhu rihan thayyibah, setidak-tidaknya engkau akan mencium bau yang harum darinya. Walaupun kita tidak membeli, wala kita biasa saja, namun dekat kita dengan orang yang bawa minyak wangi tadi. Dia pakai minyak wangi misik setidaknya. Setidaknya kita duduk dengan dia, baunya harum, masya Allah nikmat, hati kita tenang. Ya. Sebaliknya, mereka yang dekat dengan nafikhil kir, imma an yuhrik thiyabak, imma dia akan membakar pakaianmu. Ketika ditiup, akhirnya loncat bara api ke pakaiannya, bolong pakaiannya, ya. Atau kalau nempel di kulit kita panas, mengganggu, ya, mengganggu. Imma dia akan membakar pakaianmu, wa imma antajida rihan khabitha, imma engkau akan mendapatkan bau yang amat sangat busuk darinya. Panas, ya, panas. Setidaknya orang kalau dekat api ini akan terus berkeringat, yang akan menimbulkan apa? Bau yang tidak nyaman. Bau yang tidak nyaman akan dia dapatkan. Nah, ini perbedaannya dipermisalkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga kita mau sadar untuk kita memilih dengan siapa kita berteman, apalagi mengambil ilmu. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, lihat dari siapa Anda mengambil ilmu agama. Teman saja demikian aturannya di dalam Islam, ya. Kita disuruh berpikir oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak semerta-merta kamu jangan berteman dengan ini. Kita diajarkan untuk hidup secara ilmiah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Coba pikirin, kamu milih yang mana? Teman yang jelek, ini resikonya. Teman yang buruk, ini resikonya. Demikianlah Islam. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang berada di atas agama temannya. Falyandhur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Al-khullah sebagaimana telah lalu adalah derajat di atas muhabbah, kecintaan kita, orang yang artinya kita menjadikan orang dekat kita. Ini yang dimaksud, ya, menjadikan orang dekat kita, kemudian kemana-mana bareng, apalagi sampai berdakwah bersama, ya. Nas'alullah salamah. Nah, ini intabihu, ya, kita berhati-hati dari yang demikian ini. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, yaitu ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya ar-rajul yuhibbul qaum, seseorang cinta kepada satu kaum, walamma yalhaq bihim, kemudian bagaimana, apakah ikut dengan mereka? Artinya fulan ini cinta kepada orang-orang ini, dia adalah orang-orang soleh, taat, beribadah, namun dirinya tidak mampu, dirinya tidak mampu untuk mengikuti ibadahnya, untuk mengikuti kesolehannya, untuk mengikuti kebaikannya, karena sekian kekurangan yang ada pada dirinya. Apakah akan diikutkan? Maka Rasulullah pun menjawab sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira bagi kita, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama orang-orang yang dia cintai. Jika dia adalah orang soleh, maka akan diikutkan dengan mereka. Subhanallah, demikian fadilah yang amat sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang berteman dengan orang-orang yang baik. Namun ini semua barakallahu fikum tidak dengan kita bermalas-malasan. Artinya itu semua tujuannya apa? Agar kita setidaknya bisa mengambil contoh dari fulan dan alan yang dikenal sebagai orang yang baik. Ya. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Namun kasalan, malas, apalagi sampai dia meninggalkan yang wajib pula, maka tidak. Ya. Nah, ini yang perlu diperingatkan yang demikian ini. Ala kulli hal. Dan hakikatnya barakallahu fikum, pertemanan itu, nas'alullah as-salamah, semoga Allah menyelamatkan kita dari teman-teman yang jelek, ini tidak akan kekal abadi ketika tidak dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita membangun pertemanan kita, ikatan kita, hubungan kita dengan orang lain di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini alamat kebaikan. Wajabat muhabbati, wajib mendapatkan kecintaanku, al-mutahabbina fiyya, mereka yang saling mencintai karena aku, kata Rasulullah SAW dalam hadisul qudsi. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, al-akhilla yawma idzin ba'dukum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-khullah, ya, kecintaan yang dibangun oleh seseorang yang tidak di atas kecintaan kepada Allah akan berbalik arah. Akan berbalik arah menjadi permusuhan. Nas'alullah as-salam, akan berbalik arah menjadi permusuhan. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini, kata beliau, fakullu khullatin, setiap khullah hiya adawah, adalah permusuhan, illa khullatul muttaqin, kecuali hubungan dan ikatan antara orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang membangun ikatan kita di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan inti daripada hadis ini, bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan ucapan Abu Darda, wala yu'taq muharraruhu, seseorang yang jelek itu dia tidak membebaskan budaknya yang sudah dibebaskan. Ya, ala kulli hal. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.